Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Dalam hal ini kita mengetahui termasuk musuh utama manusia musuh utama manusia yang selalu berusaha untuk merusak keimanannya, berusaha untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Dan ternyata syaitan hanya bisa menggoda dan menyerumuskan manusia karena ketika manusia jauh dari penjagaan Allah, artinya manusia jauh dari keimanan yang benar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang godaan syaitan dalam Al-Qur'an, sewaktu kita diperintahkan membaca Al-Qur'an untuk beristi'adzah, meminta perlindungan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita ingin dapatkan faedah. Faedah yang kembalinya untuk kebaikan iman kita pasti berusaha dirusak oleh syaitan. Setelah itu Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman, ingat, iman yang benar, dan hanya berserah diri, bertawakal kepada Allah. Syaitan pun tidak mampu menggoda dia. Karena barang siapa yang bersandar kepada Allah dengan benar, Allah yang langsung akan mencukupinya. Bagaimana orang bisa menjerumuskan hamba ini? Jadi innahu laisa lahu sultanun, sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang yang beriman dengan benar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, menggantungkan dirinya, menggantungkan hatinya kepada Allah. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu alalladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun, hanya terhadap orang-orang yang loyal kepadanya, mengikuti jalannya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.